بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي سعيد قال دلنا مسند البزار dan yang lainnya dari حديث أبو سعيد beliau berkata شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة Syahidna maknanya hadarna. Kami pernah menghadiri jenazah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, إن هذه الأمة تبتلى في قبورها وهي sekalian manusia sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam di alam kuburnya فإذا دفن الإنسان وتفرق عنه أصحابه maka jika seorang jenazah selesai dikuburkan dan para pelayatnya pulang kembali ke rumah masing-masing ja'ahu malakun fi yadihi mitraqun didatangi oleh malaikat dan di tangannya mitraq palu dari besi fa'aqadah lalu ia didudukkan di alam kuburnya faqala dan malaikat bertanya kepadanya ma taqulu fi hadzal rajul apa yang kau katakan selama di dunia tentang orang ini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in kana mu'minan kalau dia adalah seorang mukmin qala dia akan mengatakan Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Kalau dia adalah seorang mukmin maka ia akan mengatakan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia dan bahwasanya dia adalah Muhammad hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala فيقول له صدقت maka malaikat pun mengatakan kepada mukmin engkau benar jawabanmu benar ثم يفتح له باب الى النار kemudian setelah dia menjawab dengan benar maka dibukakanlah pintu neraka فيقول lalu malaikat berkata kepadanya Hadza kana manziluka law kafarta bi rabbik. Malaikat kemudian menunjukkan neraka kepadanya dan mengatakan inilah tempatmu yang sebenarnya kalau seandainya anda kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma idza amanta bihi fa hadza manziluk. Namun karena engkau adalah orang yang beriman kepada Allah maka inilah tempatmu yang sebenarnya fayuqahu lahu babun ilal jannah lalu ia dibukakan pintu surga fayuridu an yanhaba ilal jannati fayaquluna lahu uskun maka ia pun berdiri dan dia ingin segera masuk surga dari alam kuburnya dan manamun malaikat berkata kepadanya uskun tenanglah engkau Tiba saatnya pasti engkau akan memasukinya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullahu taala di dalam as-sahiha. Begitulah keadaan mayat di alam kubur. Bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang bahwa alam kubur adalah peristirahatan terakhir. Telah kembali ke tempat peristirahatan yang terakhir, bukan. Tempat peristirahatan yang terakhir adalah surga. Surga atau tempat yang tidak ada istirahatnya sama sekali, yakni neraka. Kalau sudah masuk surga, barulah dikatakan dia telah kembali ke tempat peristirahatannya terakhir. Tapi kalau alam kubur, demikianlah alam kubur. Didatangi oleh malaikat, barusan keluarga yang mengantarkannya, yang melayatnya, menguburkannya, langsung didatangi oleh malaikat. Kemudian ditanya, berarti dia bukan tempat peristirahatan terakhir. Dia gak istirahat. Hanya keluarganya yang melihat dia istirahat. Keluarganya barusan menutup dia dengan tanah. Barusan mereka keluar dari pagar kuburan. Dia pun masih sempat mendengar suara sandal-sandal mereka. Langsung didatangi oleh makhluk yang belum pernah dilihatnya selama ini, yakni malaikat. Dengan membawa palu dari besi, kemudian mendudukannya di alam kuburnya dan ditanyakan dengan tiga pertanyaan. Setelah itu dibukakan kepadanya pintu surga dan neraka. Wa fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan di dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, khasafatish syams fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadzakaratil hadits ila an qalat. Kemudian Aisyah menyebutkan hadis secara lengkap dan sampai beliau mengatakan tsumma qama. Yani menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian salat gerhana dan kemudian berdiri fa khathaban nas dan khutbah. Fa athna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Beliau membuka khutbahnya dengan pujian yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala. Kemudian beliau berkata, "Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillahi ta'ala." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dan keduanya tidak pernah gerhana karena kehidupan atau kelahiran atau kematian seseorang. Jahiliyah meyakini bahwa terjadinya gerhana matahari ada atau bulan adalah alamat akan lahirnya seorang pembesar atau meninggalnya seorang pembesar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan keyakinan ini dengan mengatakan bahwa matahari dan bulan gerhana bukan karena kelahiran seorang pembesar atau kematiannya, melainkan sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aytumuhuma fakhzau ila shalah. Maka kapan kalian melihat keduanya gerhana, yakni matahari atau bulan, maka bersegeralah kalian menunaikan salat gerhana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Ra'aitu fi maqami hadza kull shay'in wa'idtu." Kemudian beliau melanjutkan khutbahnya dan berkata, aku melihat pada tempatku ini segala sesuatu yang Allah janjikan kepada kalian. Hatta laqad ra'aituni akhudhu qitfan minal jannah hina ra'aitumuni aqdum. sampai kata beliau, kalian menyaksikan aku pada saat aku mengambil satu tangkai buah dari surga. Ketika kalian melihat aku melangkah atau maju ke depan satu langkah. Walaqad ra'aytu jahannam yahtimu ba'daha ba'dhan hina ra'aytumuni ta'akhkhart. Namun setelah itu ditampakkan dan diperlihatkan kepada aku neraka jahannam. Yahtimu ba'daha ba'dhan, yang menghantam satu dengan yang lainnya apinya, sehingga aku pun mundur ke belakang. Demikian dahsyatnya neraka. Diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah surga dan neraka, menunjukkan bahwa kedua-duanya telah tercipta. Wa fi sahihaini wal lafdhu lil Bukhari an Abdullah ibn Abbas qala, dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini lafaz riwayat Bukhari dari hadis Abdullah ibn Abbas, beliau berkata, in khasafatish shamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadzakara alhadits wa fihi faqala, kemudian beliau menyebutkan hadis dan di dalamnya beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah merupakan dua dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayatih, tidaklah gerhana karena kelahiran kematian seorang pembesar atau kelahiran seorang pembesar. Fa idza ra'aytum dzalika fadhkurullah, kapan kalian melihatnya maka perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah. Salat, zikir kepada Allah, banyak-banyak beramal saleh, karena gerhana adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, ra'aynaka tanawalta syai'an fi maqamik, wahai Rasulullah, kami melihat engkau seakan-akan mengambil sesuatu di tempatmu di dalam salat. Tsumma ra'aynaka taka'ata, setelah itu kami melihat engkau mundur ke belakang ya Rasulullah. Faqala inni ra'aytul jannata wa tanawaltu unqudan, maka Rasulullah menjawab, aku melihat surga di hadapanku dan aku pun mengambil unqud, setangkai buah yang berisi buah di dalamnya. Walau asabtu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, dan kalau seandainya aku mendapatkannya maka niscaya akan terus memakannya, akan terus menerus makan dari buah tersebut selama dunia masih ada. Wa ra'aitu an-nar, namun setelah itu ditampakkan di hadapanku neraka. Falam ara manzaran qal yawmi qattu afdha, dan aku belum pernah melihat pemandangan yang paling ngeri padahal selkecuali pada saat ini. Aku belum pernah melihat sama sekali pemandangan yang paling mengerikan kecuali pada saat itu. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Qalu bima ya Rasulullah, para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Qala bi kufrihinna, Rasulullah menjawab, karena kekufuran mereka. Qila yakfurna billah, sahabat bertanya lagi, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka gampang mengkufuri keluarganya dan gampang mengkufuri kebaikan yang diberikan padanya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada mereka di dalam satu tahun, thumma ra'at minka syai'an, kemudian setelah itu dia melihat aib sedikit darimu, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, dia akan mengatakan, aku belum pernah melihat engkau berbuat baik padaku. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini ditampakkan di dalamnya surga dan neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sempat hampir meraih satu tangkai yang berisi buah dari surga. Kata beliau, kalau seandainya aku mendapatkannya, maka niscaya kalian akan terus memakan dan menikmatinya selama dunia masih ada. Namun setelah itu ditampakkan kepadaku neraka, dan aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Sama sekali aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Wa fi sahih al-Bukhari an Asma binti Abi Bakr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusuf. Dan di dalam sahih al-Bukhari dari Asma binti Abi Bakr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengkisahkan salat khusuf, qala qaddanat minni al-jannah hatta law ijtaratu 'alayha laji'tukum biqitafin min qitafiha. Kata Rasulullah, didekatkan kepadaku surga sampai kalau seandainya aku nekat mengambil salah satu dari buah surga, niscaya aku akan membawakan di hadapan kalian tangkai buah dari surga. Wa danat minni an-nar hatta qultu ay rabbi wa ana ma'hum. Kemudian didekatkan kepadaku neraka sampai aku berkata, wahai Rabb, wa ana ma'hum, apakah saya termasuk mereka? Ditampakkan kepada beliau neraka sampai beliau mengatakan demikian, wahai Rabb, apakah aku nantinya bersama mereka? Fa idza imra'atun hasabat annahu qala takhdushuha hirratun. Tiba-tiba dia melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang diazab di dalam neraka dicakar oleh kucing. Faqultu ma sya'nu hadhih. Kata Rasulullah, aku pun bertanya kepada malaikat, ma sya'nu hadhih, kenapa si wanita ini diazab dengan cara seperti ini? Qalu habasatha hatta matat ju'an la at'amatha wa la arsalatha ta'kul. Maka malaikat menjawab, wanita ini diazab dengan cara seperti ini, dicakar oleh kucing wajahnya, tubuhnya, karena dia di dunia memenjarakan kucing ini dan tidak diberi makan sampai mati kelaparan, tidak diberi makan dan juga tidak dilepaskan cari makan sendiri. Bagaimana dengan orang-orang yang memenjarakan manusia sampai mati kelaparan, yang menyiksa orang sampai mati kelaparan, sampai mati kehabisan darah, tentu lebih mengerikan lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah, asyadduhum 'adzaban lid-dunya lin-nasi fid-dunya. Orang yang paling keras azabnya di akhirat adalah orang yang paling keras azabnya terhadap orang lain di dunia. La yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Fa idza asaba daman haraman ballah. Akan senantiasa orang di dunia ini dalam kelapangan dia di dalam menjalankan agama. Leluasa di dalam menjalankan agama. selama dia belum menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan dia menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah, ballah, maka dia akan sempit dadanya dan akan terputus dari kebaikan. Bukan berarti ketika seorang, kadang-kadang orang kafir begitu kejam dan kejinya memperlakukan kadang-kadang tahanan yang mereka katakan terkadang muslim teroris ataupun yang lainnya, bukan berarti kemudian mereka merasakan kebahagiaan hidup setelahnya. Banyak di antara mereka yang stres. Banyak di antara mereka yang membunuh temannya sendiri. Banyak di antara mereka yang membunuh, barakallahu fikum, bunuh diri bahkan. Stres. Membunuh seorang muslim bukan urusan sepele. Kata Rasulullah SAW, ditampakkan di hadapanku neraka. Dan aku melihat di dalamnya seorang wanita yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan dicakar oleh kucing seluruh dagingnya. Aku pun bertanya kepada malaikat, kenapa nasib si wanita ini begitu mengerikan dan mengenaskan? Malaikat menjawab bahwa si wanita ini adalah yang dulu di dunia memenjarakan kucing ini dan tidak diberi makan, tidak juga dilepas sampai mati kelaparan. Kucing. Bagaimana barakallahu fikum sekali lagi dengan orang yang memenjarakan muslim kadang sampai mati kelaparan, menyiksa kadang sampai mati kehabisan darah, zalim kadang barakallahu fikum, tentu azabnya dan siksaannya akan lebih dahsyat dan akan lebih mengerikan. Muslim yang diazab, yang disiksa, yang mati kelaparan, yang mati disiksa, setelah keluar nyawa selesai. Dia gak merasakan apa-apa setelah itu. Selesai urusan dia. Tetapi bagaimana dengan yang menyiksa? Sepanjang abad gak akan merasakan kebahagiaan hidup. Kalaupun setelah orang yang dizalimi, yang ditindas, yang disiksa, meninggal, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya dengan Allah Subhanahu wa taala akan diterima, tapi belum tentu barakallahu fikum permintaan maafnya akan diterima oleh orang yang dibunuh, yang dizalimi tadi. Dia bisa aja taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengikrarkan taubat dan Allah Subhanahu wa taala bisa saja menerima taubatnya. Namun urusan dia dengan orang yang terbunuh di hari kiamat belum tentu akan selesai begitu saja. Tentu akan lebih berat. Ini barakallahu fikum. Bahayanya membunuh seorang manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anha, ibunya Abdullah bin Zubair yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf atau tentaranya Al-Hajjaj bin Yusuf, perawi hadis yang sedang kita baca ini. Asma bintu Abi Bakr, setelah Abdullah bin Zubair dibunuh, datang Al-Hajjaj di hadapan Asma bintu Abu Bakr, mengejek, merendahkan dan menghina. Kaifa ra'aiti qataltu aduwallah? Wahai si wanita, bagaimana perasaanmu? Aku telah membunuh anakmu, musuh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Zubair, sahabat Rasulullah. Hajjaj bin Yusuf maftun, orang terfitnah. Dijawab oleh Asma bintu Abi Bakr, afsadta alaihi dunia wa afsada alaika akhiratak. Dengan singkat dan ringkas namun padat, kata Asma bintu Abi Bakr, engkau hanya merusak dunia dia, sementara dia telah merusak akhiratmu. Engkau menghancurkan dunia dia, engkau hanya memisahkan dia dengan keluarganya, memisahkan jasad dia dengan rohnya, selesai urusan. Sementara dia merusak akhiratmu, sementara dia akan menghalangimu ke surga, sementara dia akan mendorongmu dan menyeretmu ke neraka. Diam al-hajjaj dan pergi tertunduk hina. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya merusak dunia kaum muslimin. Mereka hanya sebatas dunia. Sementara kaum muslimin yang mereka zalimi merusak akhirat mereka, menghalangi mereka dari surga, dan barakallahu fikum mendorong mereka ke dalam neraka jahannam iyadan billah. Ini barakallahu fikum beberapa riwayat yang semuanya menunjukkan bahwa surga dan neraka telah tercipta, dan bahkan sudah ada penghuninya. Ketika kita berbicara sudah ada penghuninya, orang kadang-kadang bertanya, buktinya kiamat belum terjadi. Pertanyaan seperti ini timbul karena dia memahami bahwa dia merasa bahwa dia cuma dia aja makhluk. Kok sudah ada penghuninya? Kenapa pertanyaan seperti ini muncul? Karena dia merasa bahwa makhluk seakan-akan cuma dia aja. Bahwa makhluk seakan-akan cuma manusia aja dari Adam sampai sekarang ini. Kita harus paham barakallahu fikum bahwa makhluk banyak selain kita. Ada jin, ada barakallahu fikum yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.